Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala imamul muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah bi sahihihi bi babil fi kitabil iman. Qala haddathana halafu bunu hisham qala haddathana hammadu bunu zaidin an abi jamrah qala sami'tu bana abbas tahwil قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللبز له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام Amurna bi amrin na'malu bihi wa nada'u ilaihi min wara'ana. Qala amurukum bi arba wa anhaakum an arba'in. Al-imanu billah summa passaraha lahum al-imanu billah summa passaraha lahum faqala shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa an tu'addu khumusa ma ghanimtum wa anhaakum 'anid dubba wal hantami wan naqiri wal muqayyari zada khalafun fi riwayatihi shahadati an la ilaha illallah wa 'aqda wahidatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان, باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين. Berkata الإمام مسلم رحمه الله dalam كتاب الإيمان dalam صحيحnya, bab tentang perintah untuk beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulnya, wa syara'id din, perintah untuk jalankan syariat agama, wa du'a ilaihi, perintah untuk mendakwahi manusia, menyeru manusia kepada syariat Allah, wa su'ali anhu, bertanya tentangnya, wa hifzihi, untuk menjaganya, wa tablighihi man lam yablughu, dan untuk menyampaikan syariat ini kepada orang-orang yang belum sampai kepadanya. Al-Imam Muslim menyebutkan padanya, yang pertama, riwayat daripada Khalaf bin Hisham. Berkata Muslim rahimahullah, haddathana Khalaf bin Hishamin. Khalaf bin Hisham memberitakan kepada kami, qala haddathana Hammad bin Zaid. Dia berkata, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, an Abi Jamrah, dari Abu Jamrah qala, berkata Abu Jamrah, sami'tu bin Abbasin, aku mendengar Ibnu Abbas. Ha atau tahwil. Kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya. Ya. Berkata Muslim rahimahullah, wa haddatsana Yahya bin Yahya wal lafdhu lahu. Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dan redaksi ini adalah redaksi dia. Qala akhbarana Abbad bin Abbad, memberitakan kepada kami Abbad bin Abbad an Abi Jamrah, dari Abi Jamrah, di sama ujungnya di Abu Jamrah, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Beda yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, Abu Jamrah mengatakan sami itu bin Abbas, aku mendengar Ibnu Abbas. Jadi jelas ada dalamnya tasmi', aku mendengar. Adapun jalur yang kedua, Abu Jamrah mengatakan dari Ibnu Abbas. Ya, dari Ibnu Abbas berarti an'anah an. Jalur pertama tadi menekankan bahwasanya benar-benar Abu Jamrah mendengar dari Ibnu Abbas. Karena kata-kata dari Ibnu Abbas boleh saja dia mendengar dari yang lain. Tapi kata-kata aku mendengar menunjukkan bahwasanya benar-benar Abu Jamrah mendengar langsung dari Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, jadi antara jalur pertama dan kedua saling menguatkan, dan pada jalur kedua dengan kata-kata Abu Jamrah dari Ibnu Abbas. Ya, berkata Imam Muslim rahimahullah, berkata setelah menyebutkan jalurnya dari Ibnu Abbas, qala, berkata Ibnu Abbas, qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Abdul Qais. Ya. Ada satu utusan, satu rombongan daripada ya kabilah Abdul Qais. Para pembesarnya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini terjadi sebelum Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Ya. Abdul Qais adalah mereka kabilah yang datang menemui Rasulullah SAW. Jumlah mereka kala itu ada 14 orang. Diketuai oleh ketuanya Al-Ashad Al-Asri. Dan yang lain-lainnya. Ya. Dan sebab kedatangan mereka ini, karena mereka dahulu kala, sebab datang mereka ini ada yang bernama Munqidh bin Hayyan, ahadu bani Gunum bin Wadi'ah. Ya, Munqidh bin Hayyan ini dari kabilah mereka, kerjanya berdagang. Dia berdagang membawa dagangannya ke Yathrib di masa jahiliyah. Ya. Dia datang ke sana membawa berbagai macam barang dagangannya. Ya. Dan dari sana dia membawa berbagai macam pula hasil daripada bumi yang di kota Yathrib, kurma dan lain-lainnya. Maka tatkala Hayyan tadi, ya, didewati Nabi SAW dalam keadaan dia duduk, maka ketika Rasul lewat dia pun berdiri. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, Munqidh bin Hayyan, apakah engkau yang bernama Munqidh bin Hayyan? Kaifa jami'u hayatika wa qaumika? Bagaimana kau tinggalkan kaummu? Bagaimana kondisi keadaanmu? Ya, kemudian Rasulullah bertanya kepada Munqidh ini satu persatu nama pemimpin mereka di kaumnya. Dan akhirnya Munqidh ini pun masuk Islam dan belajar daripada Nabi surat Al-Fatihah dan membaca dari Nabi SAW surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu dia pun berangkat ke arah Hujur. Ya. Maka Nabi yang mulia SAW menuliskan risalah atau tulisan kepada kabilah Abdul Qais. Ya, dibawa oleh Munqidh ini. Kata Nabi, ini tulisan adalah dakwah. Kau bawalah surat ini. Nanti kau bacakan kepada kaummu. Tapi Munqidh ini menyembunyikan surat tersebut karena takut dia, ya, risiko yang akan dia terima. Beberapa hari dia sembunyikan. Ya, sehingga suatu saat kedapatan oleh istrinya. Ya, Bintul Munzir Ibnu A'idh. Ya. Bintul Munzir bin A'idh, ya. Ibnu Harith. Dan Munzir inilah dia Al-Ashaj, Al-Ashaj. Ya, nama Al-Ashaj adalah Al-Munzir, Nabi yang mengubah namanya Al-Ashaj karena ada luka di kepalanya. Ya. Jadi wanita ini, istrinya Hayyan ini adalah merupakan putri daripada Al-Ashaj sendiri. Dia mendapati ada surat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Hayyan ini sejak itu dia telah melaksanakan salat. Maka istrinya merasa aneh. Ya. Dengan gerakan salatnya, berdiri, ruku, sujud. Akhirnya dia beritahukan kepada ayahnya. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku melihat ada yang aneh daripada suamiku Munzir sejak pulang dari Yathrib. Dia itu selalu mencuci anggota-anggota keluar daripada tubuhnya, tangannya, wajahnya, kakinya, maksudnya apa? Wudu. Dan dia menghadap ke arah kiblat. Kemudian dia itu membungkukkan punggungnya, kemudian meletakkan dahinya di atas tanah, ya, itulah kerjanya sejak dia pulang dari kota Yathrib. Maka ketika itu Mundhir mendatangi yang namanya Al-Ashad ini, mendatangi Hayyan. Akhirnya terjadilah antara keduanya dialog. Dan akhirnya Hayyan berhasil memasukkan mertuanya ke dalam Islam yang namanya ini Al-Mundhir atau Al-Ashad. Ya. Kemudian setelah Al-Ashad ini pemimpin Abdul Qais masuk Islam, ya, dia pun mendakwakan Islam ini kepada kaumnya dan dia bacakan surat Rasulullah SAW. Ya, akhirnya mereka pun masuk Islam. Mereka pun bersepakat untuk menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah mereka bergerak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dekat kota Madinah, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Atakum wafdu Abdul Qais. Ini datang menemui kalian utusan daripada Abdul Qais. Khairu ahli masyriq, mereka lah penduduk timur yang paling baik. Wa fihimul ashajjul asr, di antara mereka al-ashad, yaitu Mundhir tadi. Ya, ghairu nakithina wa lam badirin, mereka datang ya dalam keadaan tunduk, tidak sombong. Mereka tidak akan menggantikan agama mereka, mereka tidak dalam keadaan ragu-ragu. Mereka yakin dengan keislaman mereka. Inilah dia kisahnya kedatangan utusan Abdul Qais, tapi kedatangan mereka ini pada tahun ke-8 Hijriah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Faqalu, maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami ini hadal hayya min Rabi'ah." Kami ini dari Rabi'ah. Ya. Cukup besar. Ya. Yang mereka di bawahnya. Kami ini datang dari kampung yang di sana berdiam suku Rabi'ah. Waqad halat bainana wa bainaka kuffarun mudhar, dan telah menghalangi kami dan engkau di tengah-tengah kami, bila mana kami ingin melintas sampai kepadamu, kami terhalang dengan orang-orang kafir mudhar. Ya, kafir, orang-orang kafir mudhar terkenal sebagai perampok, penyamun dan semacamnya. Fala nakhlusu ilaika illa fi syahril haram, kami tak bisa sampai kepadamu kecuali di bulan-bulan haram. Karena masyarakat jahiliyah sebelum Islam, meski mereka begitu jauh daripada ajaran Ibrahim, mereka telah menyelewengkan ajaran Ibrahim, tapi masih ada sisa-sisa agama Ibrahim yang mereka pertahankan. Di antaranya adalah menghormati bulan-bulan haram, di mana mereka di bulan-bulan haram mengharamkan diri mereka untuk berperang, menzalimi orang. Kata Allah, "Fala tadzlimu fihi nafusakum," jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Sehingga di bulan-bulan haram inilah orang dapat berjalan ke mana-mana bebas. Di antaranya mereka dapat pergi haji dan pulang haji, karena di antara bulan-bulan haram ini 3 bulannya adalah bulan haji, mulai daripada bulan ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, ini bulan haram. 3 bulan berurut-urut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Kemudian satu yang menyelisihi yang 3 ini, yaitu bulan Rajab. Jadi inilah 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala haramkan mereka untuk berperang, menumpahkan darah. Ya, sebagaimana mereka menjaga kehormatan Al-Haram, tanah Allah, Al-Haram Makkah, mereka tidak berperang padanya. Mereka tidak akan membunuh pembunuh ayahnya jika menjumpai dia dalam kota Mekah. Demikian pula mereka menjaga 4 bulan ini. Jangan 4 bulan inilah tegak ekonomi bangsa Arab. Sekiranya tak ada 4 bulan ini, hancurlah perekonomian mereka. Karena mereka hidup dalam peperangan yang berketerusan, perampokan yang kuat, mencaplok yang lemah. Karena itulah perdagangan itu hanya ada pada musim-musim haji. Ya, di tanah Mekah itulah pusat berkumpulnya bangsa Arab dari berbagai macam penjuru, yang datang dari Syam, yang datang dari Yaman, berkumpulnya di Mekah di musim haji, di pasar-pasar besarnya. Namanya ketika itu ada namanya Ukad, Dhul Majaz, Dhul Majinnah, ini pasar-pasar besar. Jadi mereka melaporkan kepada Nabi bahwa mereka ini terhalang untuk menjumpai Nabi, karena ada orang-orang kafir mudhar. Mereka tak bisa sampai kepada Nabi kecuali di bulan-bulan haram. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah itu milik Allah, kadang Allah berikan kepada orang yang jauh. Orang terdekat tak menerima hidayah, mudhar lebih dekat kepada kota Madinah. Orang-orang dari suku Rabi'ah ini, wafdu Abdul Qais ini, utusan Abdul Qais, lebih jauh. Sehingga mereka mengatakan, kami tak sampai kepada anda kecuali di bulan haram karena ada orang-orang kafir mudhar. Begitulah hidayah Allah, yahdi man yasha', dia beri petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa yudhillu man yasha', disesatkan siapa yang dikehendaki. Terkadang dia beri petunjuk orang yang jauh, sebagaimana diberikan petunjuk kepada Salman yang dari Persia sana, Suhaib yang dari Romawi sana, Bilal yang dari Habasyah sana. Orang terdekat semisal Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Lahab dan lain-lainnya, Umayyah bin Khalaf, tidak dapat petunjuk. Sementara yang jauh-jauh seperti Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar, ini orang-orang jauh. Ya. Demikian juga At-Tufail, ya, bin Amr Ad-Dawsi dari jauh juga, dari Yaman. Mereka datang melalui Islam sementara orang terdekat kota Mekah memerangi dakwah ini. Yang jauh-jauh menerima. Begitulah hidayah. Kadang-kadang seorang da'i di kampungnya diusir. Tak laku di kampungnya. Ya, bicara ditahan. Boleh jadi da'i tersebut mungkin punya karir sejak kecil sampai besar di kampungnya, memiliki karir dalam pengertian cerdas, pintar, sukses dalam belajar. Namun manakala dia mendakwakan tauhid, mendakwakan kepada sunnah, dibuang oleh orang kampungnya, diusir. Ya, secara halus. Segala macam jadwalnya mungkin dibekukan dan semacamnya. Manakala dia hijrah ke tempat yang lain, bahkan orang-orang di luar menerima sambutan dakwahnya. Begitulah namanya hidayah. Orang di kampungnya terpuruk ke dalam ya ajaran tradisi leluhur mereka yang tak memiliki sandaran dalil, menolaknya, maka orang-orang luar menyambutnya. Subhanallah. Dan juga dengan dakwah ini, di sekitar masjid kita banyak orang-orang, mungkin banyak kawan-kawan yang tinggal dekat-dekat sini. Tapi yang datang yang dari Tiban, yang datang dari Batam Center, dari tempat-tempat yang jauh, begitulah namanya hidayah. Maka kita banyak-banyaklah muji Allah SWT dengan hidayah ini. Ya Allah berikan kepada orang-orang khusus. Ya, banyak di sini perumahan, tapi tak datang kemari. Ya, banyak mereka sudah mulai ngaji tapi tidak konsekuen ngajinya. Sekali datang sebulan hilang, sekali datang tiga bulan hilang. Begitulah namanya hidayah. Jadi kata mereka, ya Rasulullah, kami tak dapat sampai kepada anda kecuali bulan-bulan haram. Famurna bi amrin, perintahkanlah kami dengan perintahmu. Na'mal bihi, yang dapat kami jadikan sebagai amalan kami. Inilah para sahabat, mereka belajar untuk beramal. Kalau kita ingin beruntung, belajarlah untuk kita amalkan, bukan hanya untuk menghiasi majlis. Ilmu bukan untuk menghiasi majlis, menghiasi retorika. Ya, ilmu bukan untuk mencari gelar. Ilmu bukan untuk mencari popularitas dan semacamnya. Ilmu itu untuk kita amalkan. Begitulah para sahabat, mereka datang bertanya untuk mengamalkan ilmu. Alangkah banyaknya ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, tinggal mengamalkannya saja. Unad'u ilaihi min wara'man wara'ana, dan kami akan mendakwahi ilmu ini kepada orang-orang di belakang kami. Kami akan dakwakan perintah-perintahmu ini, pesan-pesanmu kami sampaikan kepada orang-orang di belakang kami dari kaum kami. Jadi setelah seseorang itu berilmu, beramal. Setelah beramal dia berdakwah. Maka ini keinginan Abdul Qais. Mereka ingin terlebih dahulu belajar dari Nabi SAW. Untuk dapat mereka amalkan, setelah mereka amalkan, mereka berupaya untuk mendakwakannya kepada kaum mereka. Inilah fungsi belajar, tugas para pelajar. Ya, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Kenapa tidak ada sebagian daripada mereka satu kelompok orang? Ya, ta'ifatun liyatafaqahu fid-din, agar mereka belajar agama. Wa yundhiru qaumahum, agar mereka memberi peringatan kepada kaum mereka. La'allahum yarji'un, semoga kaum mereka bisa kembali pada kebenaran. Ini fungsi orang belajar. Ya, sekarang pondok pesantren pun kadang-kadang niatnya sudah salah, belajar ke pondok pesantren supaya apa? Supaya dapat diterima dengan cepat di perguruan tinggi yang bergengsi. Ya, tempat tes. Kenapa? Karena sudah hafal Quran, karena sudah hafal ini, hafal itu. Ya, niatnya sudah salah. Ya. Supaya dia mulus jalurnya, sibuklah masuk pesantren. Supaya apa? Ingin dunia ujungnya. Kau belajar pesantren, masuk pesantren untuk mengamalkan ilmu yang kau dapat untuk mendakwahkannya. Bukan untuk tujuan dunia. Karena itulah banyak kita melihat anak-anak santri itu. Ya, yang mana memang setelah tamat pesantren tak ada terpikirnya untuk akhirat, untuk belajar agama lanjutan, tak ada. Yang ini mau kesini, yang semuanya dunia, kecuali Allah rahmati, dan sedikit sekali mereka. Kadang-kadang yang mau masuk kembali, melanjutkan perguruan tinggi agama pun dibuli oleh mereka. Aku tak mau jadi ustaz, kau aja yang jadi ustaz. Mereka anggap ini profesi. Jadi ustaz miskin, tipis amplopnya. Bagus aku jadi dokter. Ya, amplopnya tebal, gajinya besar, dan semacamnya. Ya. Ini memprihatinkan. Kadang-kadang kita tanya santri-santri putri itu, kau mau jadi apa? Macam-macam memang disebutkan, tapi semuanya di luar daripada jalur apa yang mereka pelajari sejak awal. Ada yang mau jadi tentara, perempuan jadi tentara. Saya katakan, kau mau jadi tentara? Ya Ustaz. Dalam Islam, perempuan tak disuruh berjihad. Kenapa kau jadi tentara? Ya, macam-macam. Allahul Musta'an. Kita sungguh prihatin melihat kondisi ini. Ada yang mau jadi chef, macam-macam. Mau jadi chef payah-payah, jadi chef di rumah, jadi chef semua istri itu. Ya. Kadang sedih kita, sedih-sedih segala rasanya. Satu persatu ditanya, satu persatu. Ada yang mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi itu. Ya. Dan benar setelah itu mereka masuk ke sini, masuk perguruan tinggi ini, masuk sini, masuk. Akhirnya jilbabnya pun semakin lama semakin pendek. Pergaulannya pun semakin dekat, bebas sama laki-laki. Kadang sudah mulai dia pacaran. Subhanallah, apa yang mereka inginkan? Ya, ini PR bagi semua orang tua. Ikhlaskan niat. Masukkan anak pesantren itu tujuan akhirat, agama, bukan tujuan dunia. Dunia ini pasti kita dapat. Allah sudah menjamin. Mengapa kau begitu galaunya dengan sesuatu yang dijamin? Sementara akhiratmu tak ada yang menjamin. Dunia itu dijamin selama masih ada ajal. Ya, maka kita prihatin. Ya, dibuka pun nanti pembelajaran. Ayo ini silahkan dibuka program idat, persiapan untuk jadi guru. Tak ada yang mau daftar. Subhanallah, digratiskan. Tak ada yang mau daftar. Kenapa demikian? Karena tujuan mereka bukan lagi akhirat, dunia. Ya, mereka sudah ukur berapa gaji guru. Mereka sudah lihat guru-guru, ala guru beratlah. Ya, dunia. Allah musta'an. Jadi kita bukan itu, tujuan belajar itu untuk dakwah. Kalaupun kita mengambil gelar, bukan untuk gelar, bukan popularitas, enggak. Untuk memudahkan dakwah. Niatnya adalah dakwah di atas segala-galanya. Jadi kata mereka, agar kami mendakwakan ini kepada kaum kami di belakang kami. Qal, maka Nabi berkata, amurukum bi arba. Kuperintahkan kalian dengan empat hal. Wa anhakum an arba. Kularang kalian daripada empat hal. Al-imani billah. Kuperintahkan kalian dari beriman kepada Allah. Ini pertama, beriman kepada Allah. Thumma fassaraha lahum. Maka Nabi beritahukan kepada mereka, apa itu iman? Faqal, maka Nabi mengatakan, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Iman itu adalah kalian mengikrarkan kalimat dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, persaksian Muhammad Allah adalah merupakan Tuhan yang berhak disembah, tak ada Tuhan yang berhak selainnya. Dan Muhammad adalah persaksian syahadat Muhammad adalah Rasulullah. Yang pertama, wa iqamus salah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat. Kalian menaikkan zakat. Ya. Yang keempat, wa antu addu khumusa ma ghanimtum. Hendaklah kalian, ya, membagi-bagikan. Hendaklah kalian menyerahkan seperlima daripada harta rampasan perang kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dalam Islam jihad itu jika kaum muslimin menang, maka seperlima daripada harta yang dapatkan daripada musuh-musuh mereka, kaum musyrikin yang merangi mereka, seperlimanya ini dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kata Allah, wa'alamu annama ghanimtum, ketahuilah apa yang akan peroleh dari peperangan, fa'anna lillahi khumusah, sesungguhnya seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Khumus, seperlima. Adapun yang 4/5 inilah dibagi-bagi untuk kaum mujahidin. Jadi harta rampasan perang itu dibagi 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Dari situlah Rasulullah SAW mendistribusikan harta ini untuk menafkahi dirinya, keluarganya, ya istri-istrinya, dan untuk kaum muslimin secara umum. Khumus 1/5. Jadi kata Rasulullah, kuperintahkan dengan 4 hal. Dengan iman, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan kalian menunaikan 1/5 daripada apa yang kalian peroleh daripada harta rampasan perang. Wa anhakum, dan aku melarang kalian dari 4 hal. Anid dubba, dari yakni wadah ad-dubba, yang dibuat sebagai media untuk ya membuat khamar, minuman keras, miras. Ad-dubba adalah buah labu yang mereka sulap menjadi tempat untuk mempercepat proses khamar, sehingga dia menjadi khamar. Biasanya mereka masukkan di sana kurma dan semacamnya, atau anggur, diletakkan padanya air dan disimpan. Dengan cepat ad-dubba ini akan merubah dia menjadi khamar. Akhirnya mereka minum khamar. Maka Nabi melarang mereka menjadikan dubba, labu yang dikeringkan ini, sebagai wadah untuk ya membuat minuman keras. Ad-dubba wal hantam. Al-hantam, dan di sini dipersihkan dengan ulama, apa itu hantam. Ada 6 pendapat disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang lebih dekat katanya adalah dia jenis tertentu daripada wadah yang datangkan dari negeri Mesir. Ya, jarrar. Ya, semacam gayung atau wadah seperti itu yang datangkan dari Mesir. Jarraron khudur, yang warnanya hijau. Ya. Ini datangkan dari Mesir dan mereka menggunakannya untuk membuat minuman keras pula. Ya, ini namanya al-hantam, an-naqir. Adapun an-naqir adalah biasanya batang pohon kurma yang mereka tebang, kemudian mereka lubangi, dijadikan wadah untuk membuat minuman keras pula. Namanya an-naqir. Al-muqayyir adalah jenis wadah juga. Al-muzaffid, merupakan wadah yang dicat mereka dengan memakai bahan tertentu, yang mana cat inilah yang namanya al-qar, yang akan membuat apapun diletakkan padanya cepat menjadi alkohol. Jadi 4 hal ini semuanya adalah wadah-wadah yang mereka gunakan untuk membuat alkohol, membuat minuman keras. Maka Rasulullah melarang 4 hal ini. Dan para ulama berselisih apakah larangan ini terus berlaku sampai sekarang atau dia telah dihapuskan. Sebagian mengatakan ini sudah dihapuskan. Ya, bahwasanya sudah dibolehkan menggunakan hal-hal semacam ini jika digunakan bukan untuk membuat khamar, tetap tak mengapa. Sebagian tetap melarang. Ya, jadi inilah yang larang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Zada khalafun, khalaf menambahkan, fi riwayatihi, dalam riwayatnya, syahadati an la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah, wa aqada wahidah, dia hanya yakni menjelaskan satu saja. Di mana syahadat Muhammad Rasulullah? Tak disebutkan syahadat Muhammad Rasulullah, ya, karena dia masuk sudah dianggap satu bagian daripada persaksian ini. Sebagaimana kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah, barang siapa yang ujung daripada ucapannya kalimat la ilaha illallah, tak ada di sana Muhammad Rasulullah, maka dia masuk surga. Karena kalimat la ilaha illallah ini pun kita terima dan kita dapatkan daripada siapa? Rasulullah SAW. Dia yang mengajarkan kepada kita kalimat yang hak ini, maka sudah masuk di sana. Jadi dalam beberapa riwayat dikata terdapat pada syahadat Muhammad Rasulullah, maka dia masuk ke dalam syahadat la ilaha illallah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Ya Allah, Ustaz Ibrahim. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي تحويل قال وحدثنا ناصر بن علي هنا يا شيخ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا قال وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة قال أبو بكر قال حدثنا غندر قال حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا النداما قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مطر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة قال الشعبة وربما قال النقير قال الشعبة وربما قال المقير وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير. Kemudian Imam Muslim rahimahullah kembali mendatangkan jalur yang lain untuk mengkuatkan yang semuanya kembali kepada Abu Jamrah juga. Ini dalam bahasa Arab namanya mutabi'. Ya. Berkata Imam Muslim haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Ibnu Abi Syaibah memberitakan kepada kami dan Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar. Jadi Imam Muslim menyebutkan tiga orang beritakan kepadanya. Wa alfadhuhum mutaqaribah, dan redaksi mereka semuanya mirip-mirip. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, haddatsana Gundar. Kami diberitakan oleh Gundar an Syu'bah, dari Syu'bah. Adapun yang dua di atas, Muhammad bin Muthanna dan Muhammad bin Bashar, mengatakan haddatsana Muhammad bin Ja'far. Kami diberitakan oleh Muhammad bin Ja'far. Jadi sudah berbeda, ya. Abu Bakar bin Abi Syaibah daripada, ya, Gundar. Adapun yang Muhammad bin Muthanna dan Muhammad bin Bashar tadi, meriwayatkannya daripada, ya, Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Jamrah. Ya, semuanya mereka mengatakan dari Muhammad bin Ja'far memberitakan kepada kami Syu'bah an Abi Ja'far an Abi Jamrah, dari Abu Jamrah. Qala, berkata Abu Jamrah, kuntu utarjimu baina yada Ibnu Abbas. Aku adalah perantara yang menyampaikan perkataan Ibnu Abbas. Boleh jadi makna utarjim di sini dialah yang menyampaikan. Dahulu kala tak ada sarana mikrofon. Biasanya ketika seorang berbicara, yang lain menyampaikan kepada yang lain. Inilah namanya mutarjim. Ya, bisa jadi juga Ibnu Abbas menyampaikan perkataan ini kepada orang-orang yang tak paham bahasa Arab. Ya, maka diterjemahkan oleh Abu Jamrah ini. Aku menjadi perantara antara Ibnu Abbas dan manusia. Maka datanglah seorang wanita bertanya kepada Ibnu Abbas tentang nabidzil jar, hukum meminum an-nabidz. An-nabidz adalah merupakan kurma yang disimpan dalam satu wadah. Al-jar adalah wadahnya. Yang terbuat boleh jadi dari kulit dan semacamnya. Faqala, maka Abdullah bin Abbas menjawab tentang larangan meminum minuman yang memabukkan ini yang dibuat dari tempat-tempat semacam ini. Inna wafda Abdul Qais, berkata Ibnu Abbas, sesungguhnya pernah datang utusan Abdul Qais atau Rasulullah SAW. Mereka mendatangi Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah, maka Rasul bertanya, manil wafdu, kalian ini dari utusan mana? Awam manil qawm, kalian dari kaum mana? Qalu Rabi'ah, kami dari kaum Rabi'ah. Ya, qala marhaban bil qawm, kata Nabi, selamat datang wahai kaum, marhaban. Ya, kata-kata marhaban dari kata-kata rahhaba, yurahhibu, maknanya wassa'a, yuwassi'u. Maksudnya kami begitu lapang dada menerima kedatangan kalian. Inilah makna marhaban. Yang paling sering ahlan wa sahlan. Arti ahlan wa sahlan, ahlan itu mudah. Ahlan, kalian adalah bagaikan keluarga bagi kami, itu arti ahlan. Wa sahlan, dan semua urusan kalian mudah, sebagaimana kita memudahkan urusan keluarga. Inilah makna ahlan wa sahlan, kalian sudah menjadi bagian kami, kalian keluarga kami, maka semua urusan kami akan mudahkan. Inilah makna ahlan wa sahlan. Maka kata Nabi, marhaban bil qawm, selamat datang wahai kaum, hati kami lapang menerima kedatangan kalian. Au bil wafri, dengan utusan ini, ghaira khazaya walan nadama, kalian adalah kaum yang tidak akan pernah dihinakan dan tidak akan pernah kalian menyesal dengan jamuan kami ini. Qala faqalu, berkata Ibn Abbas, maka mereka utusan Abu Qas berkata, faqalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah, kami datang dari tempat yang jauh. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayya min kufari mudhar, antara kami dan engkau ada negeri mudhar, mereka adalah orang kafir. Ya, wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram, karena itulah kami tak bisa mendatangi engkau kecuali di bulan haram. Famurna bi amrin fasl, perintahkanlah kami dengan perintah yang jelas, ya, yang kami mudah untuk menghafalnya. Nukhbiru bihi man wara'ana, kami akan beritahukan kepada orang belakang kami. Nadkhulu bil jannah, dan dengan perintahmu ini kami amalkan, kami bisa masuk surga. Kami amalkan, kami dakwakan, kami bisa masuk surga. Jadi tujuannya adalah untuk amal, tujuannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beramal kita tak mengapa mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memuat dalam banyak ayat demikian keadaannya. Qala fa amarahum bi arba, maka Rasulullah perintahkan mereka dengan empat hal. Wa nahahum an arba, Rasulullah melarang mereka dari empat hal. Jadi tambahan dalam ayat ini, ya, bahwasanya kami dengannya masuk surga. Di sebelumnya tak ada. Qala amarahum bil imani billahi wahdah, Rasulullah perintahkan mereka untuk beriman hanya kepada Allah. Wa qala hal tadruna mal imanu billah, kemudian ditanyakan Nabi, tahukan apa itu beriman kepada Allah? Qalu Allah wa Rasulullah alam, mereka mengatakan Allah dan Rasulullah mengetahui. Qala syahadat an la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadhan wa an tu'addu khumusan minal maghnam. Ya, iman itu adalah persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalian menegakkan salat, kalian menunaikan zakat, dan kalian berpuasa Ramadan. Ini empat hal. Arba itu empat di sini. Wa an tu'addu khumusan, ini yang kelimanya. Kenapa dikatakan Nabi empat? Padahal Nabi menyebutkan lima, di antaranya kata para ulama, Nabi menyebutkan empat hal. Ini yang paling penting. Dan Nabi setelah menyebutkan empat hal ini, karena mengetahui kondisi mereka ya bahwasanya sudah ada jihad, memberitahukan Nabi kepada mereka tambahan, itu tambahan yang kelima. Bahwasanya kalaulah mereka berjihad dan mereka mendapatkan harta sampai perang, seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Wa nahahum 'anid dubba wal hantami wal muzaffat. Rasulullah melarang mereka dari jenis-jenis wadah-wadah yang dibuat minuman keras, baik berupa labu, baik berupa ya al-hantam yang datangkan dari Mesir, atau muzaffat ya yang diberikan padanya bahan al-qar. Berkata Syu'bah, warubama qala an-naqir. An-naqir yang dari batang kurma yang dilubangi ya, atau dari batang pohon yang dilubangi. Qala Syu'bah, warubama qala al-muqayyir. Ya, kadang-kadang disebutkan dengan nama al-muqayyir sama dengan al-muzaffat atau al-muzaffit. Qala ihfadhuhu wa akhbiru bihi man wara'akum atau min wara'ikum. Kata Nabi, hafalkan empat hal ini yang kuperintahkan, yang kularang, beritahukan kepada orang-orang belakang kalian. Karena mungkin kaum daripada Rabi'ah ini selalu mereka membuat alkohol dari bahan-bahan semacam ini, maka Nabi ingatkan kepada mereka. Wa qala Abu Bakr fi riwayat, dan Abu Bakr bin Syaib mengatakan dalam riwayatnya, man wara'akum, beritahukan siapa di belakang kalian. Walaysa fi riwayati al-muqayyir, al-muqayyir, tapi tak ada kata-kata al-muqayyir. Ya, al-muqayyir adalah bahasa lain daripada al-muzaffit, yaitu wadah yang dicat dengan cat tertentu, dengannya mereka membuat minuman keras. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Belum selesai lagi bab ini, ada beberapa hadis, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.